Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Muhammad ibn Abdillah. Salawatullahi wasalamuhu alaih wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd, ma'ashir al-ikhwah wal-akhawat, al-aba' wal-ummahat, hafizani wa hafizakum Allahu ta'ala. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini, di bulan yang penuh dengan kemuliaan, kembali kita dipertemukan oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah di salah satu rumah dari rumah-rumahnya. Tiada lain untuk kita mengkaji bagian yang terpenting dalam agama kita, yaitu perkara tauhid. Maka insyaallah pada malam ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid karya Syekh Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab bin Sulaiman An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala. Kita telah selesai pada bab ya dalil-dalil yang menjelaskan bahwa sebagian umat ini akan ada yang menyembah selain Allah. Kita telah selesaikan bab ini. Maka insyaallah di malam ini kita akan masuk pada bab yang baru, bab yang ke-24. Bab tentang sihir. Baik. Sebelum kita baca keterangan dari al-muallif rahimahullah, ya kami persilahkan kepada ikhwanana yang mau menghafal. Ada yang mau? Yang belum dulu. Yang belum pernah dan mau menghafal. Ada yang siap? Baik, sekarang gilirannya dulu untuk Ubaidullah dan bertiga ya. Mana Abu Aisyah? Belum datang. Baik, ikra ya Ubaidullah. Wasafahu Sufyanu ala طيب وكفر بما يعبد من دون الله طيب أحسن بارك الله طيب يا الله siapa di sini yang mau yang tengah Abu Aisyah aina anta qira ilqiyaha rubbama Abu Abdullah tidak baca tadi itu ya An-Nawas. Ya, hadisnya dhaif. Tapi kalau mau dihafal, ya. Tapi hadisnya dhaif. Ya. فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل عليه الصلاة والسلام ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسمر سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق هو العلي الكبير قال فيقولون كلهم مثل قال يا جبريل طيب فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمر الله عز وجل طيب أحسنت نعم yang lainnya pekan berikutnya insyaallah pekan berikutnya qala al muallif rahimahullahu taala babu ma jaa fi sihri bab tentang dalil-dalil yang datang menjelaskan tentang sihir bab dalil-dalil yang datang menjelaskan tentang sihir. Jadi pada bab ini akan diuraikan dalil-dalil yang berkaitan dengan masalah sihir. Di sini beliau akan berbicara dua bab tentang sihir. Ada dua bab tentang sihir nanti. Ya, di bab ini akan diuraikan apa hukum sihir dan apa hukum bagi pelakunya? Apa hukumnya di dunia kalau ada orang yang melakukan sihir? Pada bab berikutnya, pada bab setelah ini akan diuraikan jenis-jenis sihir. Jenis-jenis sihir. Baik, kita mulai dulu pada bab ini, bab ma jaa fi sihri, bab dalil-dalil yang datang menjelaskan tentang sihir. Sihir secara bahasa, as-sihru sin ha'ra, secara bahasa itu bermakna kullu ma latufa wa khafiya sababuhu, semua atau segala sesuatu yang halus dan tersembunyi sebabnya. Segala sesuatu yang halus atau samar-samar dan tersembunyi sebabnya, maka itu sihir menurut bahasa. Ini penting ya antum pahami dulu. Secara bahasa makna sihir itu adalah semua atau segala sesuatu yang halus atau samar serta ya tersembunyi sebabnya. Nah, ini makna secara bahasa ya. Sebagian ulama bahasa menjelaskan bahwa sihir itu secara bahasa juga bermakna ya sarfu syai'i an haqiqatihi ila ghairihi. Sarfu syai'i, memalingkan sesuatu dari hakikatnya kepada yang lainnya. Memalingkan sesuatu dari hakikatnya kepada yang lainnya. Iya. Maka ketika seseorang misalnya menyampaikan kebatilan tapi dikemas dalam bentuk kebenaran, atau menghayalkan sesuatu kepada seseorang bukan hakikatnya, maka secara bahasa dikatakan dia telah menyihir namanya. Paham ini? Secara bahasa ya. Jadi secara bahasa bisa bermakna memalingkan sesuatu, ya, memalingkan sesuatu dari hakikatnya kepada yang lainnya. Iya. Tapi ketika seseorang ya menampakkan sesuatu yang batil ya dalam bentuk kebenaran, maka ini dikatakan menyihir dia. Iya. Dia telah menyihir. Tapi dalam bentuk bahasa ya, maksudnya secara bahasa dia dikatakan dia telah menyihir. Ya. Atau seseorang misalnya membayangkan atau menghayalkan kepada seseorang sesuatu bukan kenyataan. Ya. Maka ini juga sihir secara bahasa. Ada orang misalnya dihayalkan kepadanya uang, kertas bisa jadi uang. Ya kan, itu kertas. Tapi dalam pandangan manusia dibuat itu kertas jadi uang. Maka ini juga sihir secara bahasa. Jadi secara bahasa bisa bermakna memalingkan, merubah sesuatu dari hakikatnya kepada selainnya, kepada yang bukan hakikatnya. Seperti tadi, kertas dirubah, hakikatnya kertas, tapi dalam pandangan manusia dia bisa rubah menjadi uang. Ini juga dikatakan sihir menurut bahasa. Jelas ya? Baik. Atau suatu kebenaran dirubah menjadi kebatilan, atau kebatilan dirubah menjadi kebenaran, itu juga sihir menurut bahasa. Antum pahami dulu ini, sebab nanti di ketika disebutkan jenis-jenis sihir, nanti disebutkan hadis Nabi inna minal bayani nasihara. Sesungguhnya di antara al-bayan itu ada yang bisa menyihir. Di antara al-bayan itu ucapan atau pembicaraan manusia. Kadang orang bisa tersihir dengan ucapannya. Ya, apalagi orang yang pandai retorika, mengemas sesuatu yang batil dengan kebenaran. Akhirnya orang tersihir dengan kalimatnya. Ya, ini secara bahasa ya. Baik. Jadi secara bahasa disebutkan oleh ulama, ya, yang pertama tadi, semua segala sesuatu yang samar-samar atau halus atau tersembunyi sebabnya, juga bisa bermakna merubah sesuatu dari hakikatnya kepada selain hakikatnya. Ini makna secara bahasa. Baik. Adapun makna secara istilah syar'i, secara istilah agama, yaitu secara bahasa ya, menurut ahli bahasa. Nah, sekarang menurut istilah, istilah sihir itu adalah diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, Abu Muhammad, dalam kitabnya Al-Kafi, seorang ulama besar yang bermadhab Hambali. Kata beliau, as-sihru, sihir itu adalah azaimu, jampi-jampi, waruqa, mantra-mantra, wa'uqad, buhul-buhul, tahu buhul ya? Ikatan-ikatan, ikat, simpul-simpulan. Yu'assiru fil qulubi wal abdan, yang mana mantra-mantra, jampi-jampi, buhul-buhul ini bisa memberi pengaruh pada hati, bisa memberi pengaruh pada hati-hati manusia. Wal abdan, dan pada tubuh-tubuh manusia. Fayumridu, maka hati dan badan itu bisa sakit. Efeknya itu sihir, bisa menjadi sakit dia. Yang tadinya sehat kok tiba-tiba sakit. Diperiksa ke dokter, dokter bilang sehat, tapi sakit dia. Ya. Apa sebabnya itu tadi? Ada jampi-jampi, ada mantra-mantra, atau ada buhul-buhul. Yang memberi, akhirnya itu memberikan pengaruh pada badannya sehingga dia sakit. Atau bahkan membunuh. Bisa mati orang. Ada juga sihir bisa membunuh. Ya. Wa yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi, dan memisahkan antara seseorang dengan istrinya. Ya. Ini jampi-jampi, mantra-mantra, buhul-buhul ini memberi pengaruh pada badan atau pada hati sehingga apa? Bisa membunuh, bisa membuat sakit, dan bisa menjadikan sepasang suami istri berpisah karena sihir itu. Dan di zaman ini banyak sihir-sihir dalam bentuk as-sarfu wal-atfu. Nama sihirnya as-sarfu wal-atfu. Taib. Yang bisa membuat sepasang suami istri jadi semakin jatuh cinta atau semakin benci di antara mereka dan seterusnya. Baik, ini namanya sihir menurut istilah. Jadi sihir menurut istilah adalah jampi-jampi, ya, mantra-mantra, dan ikatan-ikatan atau buhul-buhul yang memberi pengaruh pada hati atau pada badan sehingga bisa sakit, bisa membunuh, dan bisa memisahkan antara suami dengan istrinya. Baik. Paham ini ya? Itu namanya sihir menurut istilah. Nah, ikhwan fillah, azzakumullah. apakah sihir itu hakiki atau takhili? Apakah sihir itu ada hakikatnya atau sekedar ilusi? Tidak ada hakikatnya itu sihir. Itu hanya khayalan-khayalan saja. Ataukah memang ada hakikatnya yang bisa dilihat, bisa disaksikan, bisa diraba? Bisa dipaham ya? Nah, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala menjelaskan dalam tafsirnya, kata beliau, dhahaba ahlus sunnah. Ahlus sunnah berpendapat ila anna sihra thabitun walahu haqiqah. Bahwa ahlus sunnah berpendapat, kata beliau, ya, bahwa sihir itu ada. Ada sihir itu. Ini pendapat ahlus sunnah ya. Dan dia ada hakikatnya. Bisa dilihat, bisa dirasakan, bisa diraba. Ada hakikatnya, bukan sekedar khayalan. Paham ya? Ini pendapat ahlus sunnah. Nah, wa dhahaba ammatul mu'tazilah. Adapun Mu'tazilah secara umum, jadi Mu'tazilah lawan dari Ahlus Sunnah, Ahlu Bid'ah ini Mu'tazilah. Adapun Mu'tazilah ya, yang biasanya dia selalu berpendapat dengan ro'yu, itu ciri khas Mu'tazilah. Selalu berpendapat beragama dengan akal. Itu ciri-ciri Mu'tazilah. Iya. Baik. Adapun Mu'tazilah, ya, kata Al-Imam Al-Qurtubi, umumnya berpendapat, mereka seluruhnya berpendapat, ya, bahwa sihir itu tidak ada hakikatnya. Tidak ada itu sihir. Jadi tidak ada itu sihir bisa memisahkan suami istri, tidak ada itu. Tidak ada sihir bisa membuat sakit atau bisa membunuh, itu tidak ada hakikatnya. Itu menurut Mu'tazilah. Baik, wa innama huwa tamwihun wa takhyilun wa ihamun li kauni syai'i ala ghairi ma huwa bihi. Tetapi sihir itu menurut pendapat Mu'tazilah hanyalah sebuah khayalan, ilusi, dan persangkaan-persangkaan. Ya, memberikan khayalan kepada seseorang, sesuatu itu bisa berubah, sesuatu bisa sakit, itu hanya sekedar khayalan. Adapun kenyataan tidak ada. Paham ini? Jadi tidak ada, itu sekedar khayalan saja, hanya dikhayalkan kepada manusia itu terjadi, padahal sebenarnya tidak. Ya. Adapun terjadi betul, tidak. Tidak ada itu, kata mereka ya. Jadi tidak ada itu terjadi betul, ada yang mati, tidak ada. Sebab sihir itu hanya sekedar khayalan, bukan hakiki. Ini pendapat siapa? Mu'tazilah. Mu'tazilah. Dan ternyata pendapat Mu'tazilah diikuti juga oleh sahabat Imam Syafi'i. Sahabat Imam Syafi'i. Bayangkan ini. Bersahabat dengan ulama terpengaruh. Sahabat Imam Syafi'i namanya Abu Ishaq Al-Istirabadi. Namanya Abu Ishaq Al-Istirabadi min ashabi Syafi'i. Kata Al-Imam Al-Qurtubi, dia termasuk sahabat-sahabat Al-Imam Al-Syafi'i. Baik. Jelas ya? Nah. Nah, ada pun dalilnya mereka. Mereka, Mu'tazilah dan yang tadi Abu Ishaq. Mereka berdalilkan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf. Ya. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnu al-mulqin. Qalu mereka tukang-tukang sihir Fir'aun berkata kepada Musa, wahai Musa, imma antulkiya, ya, apakah kamu dulu yang melempar atau kami dulu yang melempar? Maksudnya kamu dulu yang lempar tongkatmu atau kami yang dulu yang lempar? Ya. Qala alqu, maka Nabi Musa berkata, kamu dulu, kalian dulu yang melempar tongkat kalian. Falamma alqau, maka tatkala mereka tukang-tukang sihir Fir'aun melempar tongkatnya, saharu a'yunan nas, maka mereka berhasil menyihir pandangan manusia. Jadi bukan tongkatnya jadi ular, tapi pandangan manusia disihir, ya, sehingga manusia melihat itu tongkat jadi ular, padahal tidak, tongkat tetap tongkat, hanya saja penglihatan manusia ini yang dibuat mereka, yang dikerjain oleh mereka, sehingga orang-orang yang pada saat itu memandang melihat tongkat itu bergerak seperti ular, padahal tidak. Paham ya? Nah, dalam surah Taha Allah berfirman, yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Nabi Musa dikhayalkan dari sihir mereka, seakan-akan tali-tali yang mereka lemparkan dan tongkat-tongkat yang mereka lemparkan itu tas'a, merayap dengan cepat. Jadi khayalkan di pandangan Musa alaihi salatu wassalam, seakan-akan itu tali merayap seperti ular. Tapi apakah jadi ular? Tidak. Nah, dari sinilah mereka mengatakan, oh, itu buktinya. Tidak ada hakikatnya sihir. Jadi itu hanya khayalan saja. Tidak ada itu berubah. Tidak ada itu, apa namanya, kenyataan yang bisa membunuh. Tidak ada itu. Sebab dia hanya ilusi. Faham ya? Itu dalilnya. Nah, ikhwan fillah azzakumullah. Nah, maka yang mana yang benar? Tentu pendapat ahlu sunnah kan? Pasti ahlu sunnah benar. Mu'tazilah ahlu bid'ah. Sesat mereka. Iya. Tapi, nah sekarang, mana dalilnya? Nah sekarang, mana dalil? Ya, Al-Imam Al-Qurtubi setelah menyebutkan pendapat Mu'tazilah tadi, beliau berkata, wa anna ya, beliau berkata wa hadha la hujjata fihi, kata Al-Imam Al-Qurtubi, di dalam ayat yang mereka sebutkan ini tidak ada dalil bagi mereka. Tidak tepat dalilnya sehingga menolak sihir itu ada hakikatnya. Dengan berdalil dengan ayat ini, tidak ada hujjah pada mereka untuk membenarkan pendapat mereka. Kenapa? Li'annana la nungkiru. Sebab kata Al-Imam Al-Qurtubi, kita tidak mengingkari ayyakuna takhil wa ghayruhu min jumlatis sihri. Sebab kita tidak ingkari, ikhlas kalian, bahwa yang namanya khayalan, ilusi, ya, kita tidak ingkari bahwa itu juga termasuk bagian dari sihir. Betul, itu juga sihir. Ya? Baik, paham maksudnya? Ya, itu juga sihir, tapi itu kita tidak ingkari. Baik. Nah, akan tetapi kata Al-Imam Al-Qurtubi, walakin sabata wara'a dhalik, akan tetapi, ya, di balik itu terdapat beberapa hal yang menunjukkan bahwa sihir itu ada juga yang hakiki. Dan ini kata beliau bisa diterima dengan akal dan bisa ditunjukkan oleh dalil. Jadi apa kesimpulannya dari keterangan Al-Imam Al-Qurtubi? Kesimpulannya begini. Ya, bahwa dalil yang mereka sebutkan, ya, itu tidak bisa menjadi dalil bagi mereka untuk menolak bahwa sihir itu ada yang hakiki. Sebab dalil yang disebutkan itu salah satu jenis sihir adalah takhyili tadi. Itu juga sihir. Tapi ada juga bentuk sihir lain, yaitu sihir yang sifatnya hakiki. Makanya para ulama membagi dua sihir itu. Ada sihir namanya hakiki, ada sihir yang namanya takhyili. Nah, Mu'tazilah yang mereka imani hanya sihir yang kedua. Sihir takhyili tadi. Adapun sihir yang hakiki, yang betul-betul kenyataan terjadi, bisa mempengaruhi badan, bisa memberi efek, kata mereka tidak ada. Paham ini? Jadi yang mereka Mu'tazilah ingkari sihir yang jenis hakiki. Tidak ada yang hakiki sihir itu, yang betul-betul memberi pengaruh pada badan. Tidak ada itu. Yang bisa membunuh, yang bisa memecah suami istri, tidak ada. Yang ada cuma takhyili. Maka dibantah bahwa benar ayatnya, ayat ini tidak bisa kemudian Anda jadikan hujjah untuk menolak hadis sihir hakiki. Dan kita juga menyetujui bahwa sihir itu ada jenis takhyili, tapi ingat ada juga yang hakiki. Buktinya mana? Buktinya mana, kata beliau? Buktinya bisa dibenarkan oleh akal sebab dilihat. Orang melihatnya, menyaksikan ada orang kena sihir akhirnya mati, ada orang kena sihir sakit. Dan juga dibuktikan dengan dalil. Nah, ini lebih penting, ada dalilnya bahwa sihir itu ada yang hakiki. Nah, dalilnya mana? Sihir itu ada yang hakiki. Dalilnya banyak, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji." Kata Allah, dan mereka mempelajari dari keduanya sihir. Yang mana sihir itu, kata Allah, bisa memecah, bisa menjadikan sepasang suami istri berpisah. Berarti kan ini hakiki, ya? Faham atau tidak? Jelaskan. Contoh yang lain, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad." Ya, sebelumnya apa ayatnya? "Qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasidin idza waqab wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad." Katakan wahai Muhammad, a'udzu. Jadi Nabi disuruh apa? Berlindung. Meminta perlindungan kepada Allah. Ya kan? Wahai Muhammad, katakan, minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, a'udzu, aku berlindung, ya, bi rabbil falaq, dengan Rabbnya al-falaq. Berlindung kepada Allah, kan? Dari mana? Dari mana? Min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dari kejelekan. Dari kejelekan. An-naffasat. Naffasat itu adalah wanita-wanita tukang sihir yang meniup, yang meniup pada simpul-simpul atau buhul-buhul. Ya. Kata para ulama, seandainya sihir itu tidak ada yang hakiki, tidak ada manfaatnya Nabi disuruh berlindung. Ya kan? Ketika Nabi disuruh berlindung, berdoa kepada Allah memohon perlindungan dari tukang-tukang sihir wanita yang meniup pada buhul-buhul, itu menunjukkan ada hakikatnya itu sihir, bisa membahayakan. Paham ini? Iya. Jelas ya dalil yang kedua. Dan ada adalah ayat-ayat yang lain. Adapun dari hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, itu hadisnya Bukhari Muslim, ketika Nabi disihir. Ketika Nabi disihir. Ya, Nabi pernah disihir, kan? Nabi pernah disihir. Ya, siapa yang menyihir Rasulullah? Seorang Yahudi yang bernama Labid Ibnul A'sam. Jadi Nabi pernah disihir. Ya. Dan yang menyihir Rasulullah adalah seorang Yahudi dari Bani Ruzaid, dari di Mekah, Bani Ruzaid, kabilah Ruzaid, yang bernama Labib ibn al-A'sam. Bagaimana sihirnya? Dan Nabi kena sihir. Nabi kena sihir. Hikmah Allah, Rasulullah kena sihir untuk menunjukkan bahwa Nabi manusia biasa. Bukan Tuhan. Kena sihir Rasulullah. Disihir dan kena Rasulullah. Bagaimana sihirnya? Ya yukhayyalu ilaihi. Itu di sihirnya. Ketika Nabi disihir, Nabi seakan-akan melakukan sesuatu. Seperti melakukan sesuatu, tapi ternyata tidak. Paham ini? Ya, seakan-akan Nabi melakukan sesuatu pada istrinya, padahal ketika istri tanya, tidak. Tidak ada. Wah, ini kena sihir. Ya, perasaannya sudah melakukan, ternyata tidak. Sepertinya berbuat sesuatu, ternyata tidak berbuat apa-apa. Nah, ini jenis sihir yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apakah ini ilusi atau kenyataan? Kenyataan ini. Sebab Nabi rasakan. Dan Nabi menceritakan kepada Aisyah, ketika Rasulullah kena sihir, maka Nabi terus berdoa kepada Allah. Ya, jadi tidak menyuruh orang meruqyah. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Allah menerima doa Rasulullah. Nah, maka Nabi menceritakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taib, ya, kepada Aisyah, wahai Aisyah, sesungguhnya atani rajulani, datang kepadaku dua orang, ini malaikat ya, faqa'ada ahaduhuma inda ra'si, yang satunya duduk dekat kepalaku, wal akhar an rijli, yang satunya lagi dekat kakiku, kepala dan kaki, dua malaikat yang berubah menjadi seorang laki-laki dengan izin Allah. Faqala ahaduhuma li sahibihi, maka yang satunya berkata kepada temannya, ma waj'ur rajul, sakit apa yang menimpa ini laki-laki? Maksudnya Rasulullah, kena sakit apa ini orang? Ya, maka yang satunya berkata, matbub, tersihir, kena sihir. Ya, kena sihir. Wa qala wa man qadbahu, siapa yang telah menyihirnya? Maka yang satunya mengatakan, qala Labib ibn al-A'sam, Yahudi ya. Qala fi ayyi, tayyib, fi ayyi syai'in, disihir pada benda apa ini? Benda apa yang dipakai menyihirnya? Sarananya apa untuk menyihir Nabi ini? So, itu kan bahasa tukasir ada sarananya. Itu yang dia jadikan sebagai buhulnya. Itu tadi, makanya tadi definisinya apa? Buhul. Ikatan-ikatan. Kemudian ikatan itu dibaca-bacai, di apa-apa begitu. Ditanyakan kepadanya, apa sarananya ini? Pada apa dia sihir Rasulullah? Qala, maka yang satunya menjawab, fi mustin, pada sebuah sisir. Jadi medianya sisir. Sisir. Ya. Wa musyatah, dan rontokan-rontokan rambut Nabi. Iya. Rontokan-rontokan rambut Nabi, yang ketika Nabi disisirkan ada rontok rambutnya Nabi, itulah yang diambil, itu yang dijadikan media untuk disihir Rasulullah. Makanya tukang sihir itu kadang mengambil bajunya orang, fotonya, makanya hati-hati pasang-pasang foto. Di foto itu lewat bisa disihir. Hati-hati ya. Ya, jadi termasuk media sihir yang bisa disihir itu lewat foto. Ya, hati-hati memajang foto di WhatsApp, status-status. Apalagi anak-anak kecil dipajang anak-anak kita di situ, hati-hati. Itu bisa kena ain. Anak itu bisa kena sihir nanti lewat media itu tadi. Ya? Baik. Maka kata malaikat ini, media yang digunakan oleh mereka Nabi Ibn al-As untuk menyihir Rasulullah adalah sisir, kemudian rambut-rambutnya Nabi yang rontok. Ya, itu disatukan. Kemudian wajufu tal'inakhlatin dakab, dan juga mayang pohon kurma yang jantan. Ya, mayangnya ya, apa di atasnya itu, itu yang digunakan. Ya, wallah bagaimana bentuknya yang jelas, tiga sarana ini, sisir, rambut, kemudian mayang pohon kurma. Ya. Qala wa aynahu, di mana disimpan itu media? Di mana disimpan tadi benda itu? Qala fi bi'ri Darwan, disimpan di dalam sumur Darwan. Jadi ternyata medianya disimpan di sumur. Rambutnya Nabi dibuang di sumur, disimpan di sumur. Dan mungkin Nabi mandi di situ. Coba bagaimana ya? Ya saya ingat dulu, saya ingat waktu kecil di sumur tempat biasa kita mandi, tiba-tiba ada telur busuk sengaja dibuang di situ, telur busuk, telur yang sudah busuk. Orang Bugis bilang telo amporo. Itu media-media sihir itu. Ya, kadang ada telur ditanam di apa? Di pusat rumah, tengah rumah. Tiba-tiba kok ada telur di sini? Mustahil ada bebek bertelur di sini dan telurnya busuk. Nah, ini semua sarana-sarana sihir. Ya, mereka gunakan untuk menyihir Rasulullah adalah mayang pohon kurma jantan, sisir dan rontokan rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini kenyataan ya. Kenyataan, ini bukan khayalan. Dan itu berpengaruh pada Rasulullah. Apa pengaruhnya kepada Nabi? Nabi seakan-akan melakukan sesuatu padahal tidak. Seakan-akan mendatangi istri padahal tidak. Nah. Khala bidin azzakumullah. Maka pergilah Nabi ke sumur itu dan melihat. Maka Nabi bercerita kepada Aisyah. Kata Nabi, ya Aisyah, ka'anna ma'uha naqa'atul hinna. Seakan-akan air sumur itu seperti warna merah. Seakan-akan dia berwarna merah seperti perasan daun paca. Itu air sumur itu. Airnya kok seakan-akan warna merah seperti perasan daun pacar. Iya. Wa ka'anna ru'usu nakhliha ru'usu syayatin. Dan seakan-akan mayang pohon kurma tadi seperti kepala syaitan. Na'udzubillah. Itu seakan-akan mayang pohon kurma tadi, ya, ujung dahannya itu seperti kepala syaitan. Maka Aisyah berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, afala istakhrajtaha. Ya Rasulullah, tidakkah kamu meminta untuk mengeluarkan itu tadi, benda-benda itu dikeluarkan dari sumur? Minta kepada mereka untuk keluarkan itu, ya Rasulullah. Kata Nabi, ya qad afanillah, sudah, Allah sudah menyembuhkan saya. Siapa yang menyembuhkan? Allah lewat ruqyah dua malaikat tadi kan. Itu Nabi diruqyah di situ dengan qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Itu salah satu ruqyah yang dibaca ketika orang kena sihir. Ya. Baik. Qad afanillah, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyembuhkan aku. Fakarithu an usira 'ala an-nasi fihi syarra, dan aku tidak menyuruh orang untuk mengeluarkan itu sebab aku tidak senang membuat kegaduhan di tengah-tengah manusia. Nanti orang cari tahu dari mana itu, kenapa, siapa yang menyirkam. Sudah. Yang jelas Allah sudah sembuhkan saya. Iya. Maka jangan lagi cari tahu siapa itu yang menyihir. Tidak usah. Kalau sudah sembuh, alhamdulillah. Tidak usah lagi cari tahu di mana, siapa yang menyuruh saya itu. Saya akan balas dendam. Ya, itu nanti urusannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyihir kita, kita akan berhadapan dia dengan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kezaliman yang diperbuat oleh manusia itu, kalau ingin mendapatkan kebaikan di akhirat, jangan dibalas di dunia. Sabar. Ya, enggak usah lagi. Seperti Rasulullah, sudah Allah sudah sembuhkan saya. Ya, dan aku tidak ingin membuat kegaduhan di tengah-tengah manusia. Maka Nabi menyuruh untuk mengubur. Mengubur itu tadi apa? Sarana-sarana syiriknya tadi. Amikhwalafiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka ayat dan hadis tadi menunjukkan bahwa sihir itu ada hakikatnya. Dan Nabi sendiri kena sihir. Dan Nabi merasakan sihir itu memberi pengaruh pada badan dan tubuh beliau. Wallahu alam. Baik, azan dulu. Baik. Kemudian ikhwan fillah barakallahu fikum, Asy-Syaikh menyebutkan di bab ini ya dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah yang menjelaskan tentang hukum sihir. Apa hukumnya sihir dalam Islam? Dan apa sikap kita terhadap pelaku sihir, tukang sihir? Apa hukum Islam bagi pelaku tukang sihir? Akan dibahas dalam bab ini dengan ayat dan hadis. Kata penulis, wa qaulullah ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa laqad 'alimu لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقَ. Kata Allah, sungguh mereka telah mengetahui dan meyakini. Mereka telah mengetahui dan sudah yakin. 100% yakinnya. Siapa yang dimaksud mereka di sini? Yang dimaksud mereka di sini adalah orang yang mempelajari sihir. Jadi mereka-mereka yang mempelajari sihir, mereka itu sudah tahu, sudah yakin dia. Ya? Apa yang mereka tahu, apa yang mereka sudah yakini, bahwa siapa saja yang ishtarahu, yang membeli sihir, maka tidak ada untuknya di akhirat bagian sedikit pun. Tidak ada untuknya di akhirat bagian sedikit pun. Ya. Perhatikan di sini, ayat ini menjelaskan hukum sihir. Ayat ini menjelaskan apa hukumnya sihir? Perhatikan ayatnya. Allah berfirman, mereka, yang dimaksud mereka siapa tadi? Yang mempelajari sihir. Dan yang dimaksud di sini yang mempelajari sihir itu adalah Yahudi. Sebab ini ayat berkaitan dengan Yahudi, ya, berbicara tentang Yahudi ini ayat. Ya. Siyaqul ayat, kata Syekh Shalal Fauzan, ya tatahaddatsu 'anil yahud. Konteks ayat ini berbicara tentang Yahudi, sehingga yang dimaksud mereka di sini adalah Yahudi yang gemar mempelajari sihir. Maka Allah menjelaskan bahwa mereka orang-orang Yahudi yang mempelajari sihir itu, mereka itu sebenarnya sudah tahu, sudah yakin bahwa siapa saja yang ishtarahu di sini maknanya ta'allamahu, yang mempelajari. Ya, jadi mereka sudah tahu, sudah yakin bahwa siapa saja yang mempelajari sihir, maka tidak ada untuknya bagian sedikit pun di akhirat. Ya, kata Syekh Shalal Fauzan, maksudnya bagian sedikit pun di akhirat syurga. Artinya tidak ada sedikit pun untuknya bagian syurga di akhirat. Siapa? Bagi orang yang mempelajari sihir. Dan mereka yang mempelajari sihir itu Yahudi, dan mereka tahu. Mereka baca, mereka yakin. Mereka baca dalam buku-buku mereka, kitab-kitab mereka, bahwa belajar sihir haram. Dan siapa yang mempelajari sihir, maka tidak ada bagian untuknya di akhirat. Ya. Maka Allah terangkan kepada kita bahwa mereka itu sudah tahu bahwa hukum mempelajari sihir itu di akhirat nanti tidak ada bagian untuknya sedikit pun dari surga. Paham di sini? Maka dari ayat ini para ulama menyimpulkan, ya, seperti Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, dan bukan hanya beliau, banyak ulama, hadza dalilun ala annahu kafir. Ini ayat merupakan dalil yang menunjukkan bahwa orang yang mempelajari sihir itu kafir. Paham ini? Dari mana kita katakan kafir? Dari firman Allah, tidak ada bagian untuknya di mana? Di akhirat. Tidak ada bagian untuknya di akhirat berupa syurga. Maka yang seperti ini, orang yang tidak mendapatkan syurga, ini tidak ada lain kecuali apa? Sebab tidak ada sedikit pun syurga untuknya. Artinya tidak akan pernah mencicipi namanya syurga, yang seperti apa namanya? Kafir. Jelas ya? Baik. Maka orang yang belajar ilmu sihir kafir. Kafir dia. Jelas? Dan Asy-Syaikh Shalih Al-Syaikh, Asy-Syaikh, ada tafsir juga dari Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama tafsir dari kalangan kibar At-Tabi'in, mengatakan makna tidak ada bagiannya di akhirat, laisa lahu din, dia tidak punya agama sedikit pun, sudah. Tidak ada lagi agamanya. Ini apa maknanya? Kafir. Jelas? Belajar ilmu sihir itu menyebabkan orang murtad dari agama. Na'udzubillah. Nah, kemudian Syekh Saleh Al-Syekh, Syekh Saleh Al-Syekh, seorang menteri agama ya, beliau menteri agama asal di Arabia, beliau menjelaskan bahwa orang yang belajar ilmu sihir itu ada beberapa tingkatan. Yang pertama kata beliau, ada orang belajar ilmu sihir nadaran wa la ya'maluhu, sekedar ingin tahu bagaimana ilmu sihir ya. Coba-coba dulu, belajar dulu. Tapi dia tidak mau amalkan, bukan untuk mengamalkan, sekedar nadar untuk melihat-lihat saja. Tes-tes. Tapi apakah dia mau amalkan? Tidak. Dia tidak ingin, saya tidak mau didot-doti orang. Sekedar ingin tahu saja bagaimana itu yang dilakukan ya. Hanya diikuti anunya, oh begini, begini, diikuti dia. Setelah itu dia tes, ya mungkin bukan pada orang, tapi tidak mau amalkan. Sekedar ingin tahu saja, ini yang pertama. Yang kedua kata beliau, ada orang ayyata'allamahu, ingin mempelajari sihir, wa ya'maluhu, dan ingin mengamalkan, tapi hanya sekali saja dia mau amalkan, walaupun sekali saja. Dia belajar dan berniat untuk mengamalkan itu sihirnya, walaupun hanya sekali saja. Ya, mungkin seperti tadi, dia mau tes sekali saja. Mau saya lihat manjur atau tidak. Sekali saja saya mau tes. Setelah itu, setelah berhenti, Pak. Yang ketiga, ada orang. Ya, martabat yang ketiga, martabatus sahir. Sudah memang jadi tukang sihir. Alladhi yata'allamu, yang mana dia belajar ilmu sihir dan dia ingin amalkan seterusnya. Ada tiga ya. Nah sekarang fama hukmu hadhil maratib? Apa hukumnya tiga martabat ini, tiga jenis manusia yang belajar ilmu sihir? Apa hukumnya yang tiga ini? Apakah ada yang sihir, ada yang tidak? Hah? Kata beliau. Belum membawakan ayat tadi. Qala jalla wa ala, Allah berfirman, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur." Kata Allah, ya, dan tidaklah keduanya mengajarkan sihirnya. Tidaklah keduanya mengajarkan sihirnya melainkan sebelumnya dia sudah berkata kepada orang yang mau belajar. Jadi ada dua tukang sihir mengajarkan sihir. Nah, sebelum dia mengajarkan sihirnya, dia sudah berpesan kepada orang yang datang. Pesan dia. Apa pesannya? Inna ma nahnu fitnah. Kami ini hanya cobaan bagi kalian. Itu malaikat ya yang diturunkan oleh Allah sebagai cobaan bagi manusia. Ya. Kami ini hanya cobaan bagi kalian. Maka fala takfur. Jangan kalian kufur dengan mempelajari ilmu ini. Jangan kalian menjadi kafir, kata dua tukang sihir malaikat itu yang diutus oleh Allah untuk menguji. Ya, maka jangan kalian menjadi kafir dengan belajar kepada kami ilmu sihir. Mereka sudah berpesan. Jelas? Kata Syekh Shalih Fauzan, Syekh Shalih Al-Syekh, fadalla ala anna ta'allumahu bimujarrabihi kufrun. Maka ini menunjukkan bahwa sekedar belajar saja itu sudah kafir. Berdasarkan ayat tadi. Ya kan? Apa kata dua tukang sihir tadi? Ya. Kami hanya fitnah. Sebelum kami ajarkan, ingat kami hanya fitnah, cobaan bagi kalian. Maka jangan kalian menjadi kafir dengan belajar ilmu sihir ini. Jadi sekedar belajar apa? Sudah dikatakan dia kafir. Sebab kata Syekh Shalih Fauzan, Shalih Al-Syekh, orang yang mau belajar ilmu sihir itu pasti akan melewati proses-proses kesyirikan. Tidak mungkin tidak. Iya kan? Sebab yang namanya sihir itu identik dengan istighdam, meminta bantuan kepada syaitan. Dan ingat, syaitan itu tidak akan memberi bantuan gratis. Kata syaitan, tidak ada gratis di dunia ini. kamu mau masuk WC bayar ke 2000. Enak saja suruh-suruh saya kasih celaka itu orang. Enak saja suruh-suruh saya kasih berpisah itu suami istri. Mana imbalannya, kan begitu ya. Nah, itu tidak akan terjadi kecuali akan harus melakukan kesyirikan. Ya. Nah, dan Syekh Shalih Al-Amsyi mengatakan, seorang tukang sihir tidak akan bisa mempan sihirnya, tidak akan mempan itu sihir, kecuali dia harus mendekatkan diri kepada syaitan. Harus dia melakukan takarrub, mendekatkan diri kepada syaitan dengan melakukan ritual-ritual ibadah. Pasti baru mempan sihirnya itu. Sebab syaitan itu tidak akan memberi bantuan percuma. Paham ini? Makanya apa bahasanya Allah tadi dalam Al-Quran tadi? Mereka, orang-orang Yahudi yang mempelajari sihir dan melakukan sihir, mereka itu telah tahu lamarishtarah, siapa yang membeli. Allah bahasakan apa? Membeli sihir. Membeli sihir. Apa itu jual beli? Ada kan tukar menukar kan? Itu namanya jual beli. Makanya Allah bahasakan apa? Ishtarah, mereka telah membeli sihir itu. Membeli dari mana? Membeli dari syaitan. Dan namanya jual beli ada tukar menukar. Kamu beri saya gula, saya beri duit. Sama di sini, mereka jual beli dari syaitan. Kamu bantu saya ceraikan itu, saya kasih kamu kambing. Iya. Makanya orang yang melakukan sihir itu adalah orang-orang yang menukar akidahnya. Menukar akidah dengan kesyirikan. Paham ini? Baik. Iya. Maka siapa saja yang belajar ilmu sihir, kafir dia. Sebabnya apa kafir? Sebab tidaklah dia mempelajari sihir kecuali dia melakukan kesyirikan. Pasti itu. Dan siapa yang melakukan kesyirikan? Syirik. Dan tidak akan berhasil itu sihir kecuali dia sudah melakukan pendekatan-pendekatan kepada syaitan dengan melakukan ibadah dan seterusnya. Bahkan Asy-Syaikh Shalih Al-Syaikh menceritakan dalam sebuah rekaman audio beliau, beliau sebutkan di situ bahwa saya pernah, kata beliau, saya pernah membaca kitab-kitab sihir. Bukan mempelajari ya, bukan belajar, tapi membaca kitab-kitab sihir, bagaimana kok mereka bisa berhasil begitu ya. Apa yang mereka lakukan ketika mereka menjalankan sihirnya, kata Syekh Shalih Al-Syaikh, na'udzubillah, ternyata mereka bisa berhasil, nanti berhasil ketika mereka menghinakan dulu Al-Quran. Dihinakan dulu Al-Quran baru berhasil itu sihir. Mencela dulu Allah dan Rasul baru berhasil itu sihir. Itu disebutkan kata Syekh Shalih Al-Syaikh dalam kitab-kitab sihir. Jadi sihir itu semakin menghina Al-Quran semakin hebat. Semakin kurang kafirnya, semakin tidak mempan sihirnya. Ya. Paham ya? Baik. Ikhwan fi din azzakumullah. Ya, maka ini hukumnya. Berdasarkan ayat ini, orang yang mempelajari sihir kafir. Ya, apalagi kalau sudah melakukan. Dan tidak ada yang melakukan itu kecuali sudah belajar dulu. Sekedar belajar kafir, apalagi melakukan, pelaku sihir. Ya, tukang sihir nomor satu. Tukang santet nomor satu. Ya, na'udzubillah. Ini sihir, syiriknya luar biasa. Ya, baik. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah, yang menjelaskan, ya, ya, kata beliau, Fasihru kufru billah. Sihir itu kafir kepada Allah. Wadhalika min iddati mawadhi' minal fil ayat. Dalilnya mana? Kata beliau, ada beberapa tempat dalam ayat. Dalam ayat yang tadi ya. Ya. Pada satu ayat itu banyak dalil-dalil di situ menjelaskan kufurnya syirik. Pada satu ayat itu tadi. Pada satu ayat itu kan panjang itu ayatnya. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman. Walakinna syayatina kafaru. Yu'allimuna an-nasa as-sihra. Yang pertama, dalil yang menunjukkan kafirnya. Yang pertama pada firman Allah. Wa ma kafara Sulaiman. Walakinna syayatina kafaru. Nabi Sulaiman tidak kafir. Tetapi yang kafir itu adalah syaitan. Kenapa mereka kafir? Sebab mereka mengajarkan kepada manusia sihir. Kenapa mereka kafir? Karena mereka mengajarkan kepada manusia sihir. Maka belajar dan orang yang guru dan murid, guru sihir dan murid yang belajar sihir, semuanya kafir. Jelas? Baik. Kemudian, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur. Itu dah ayat yang potongan ayat berikutnya ya, fala takfur tadi. Kemudian ya, wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Itu yang ketiga. Jadi tiga titik dalam ayat. Satu ayat ini ada tiga potongan ayat yang menjelaskan kafirnya. Ayat yang pertama tadi, potongan ayat yang pertama itu, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Kenapa mereka kafir? Sebab yu'allimuna an-nasa as-sihra. Potongan ayat yang berikutnya adalah, wa ma yu'allimani min ahadin, tidaklah keduanya mengajarkan sihir, melainkan mereka mengatakan dulu kepada orang yang mau belajar, innama nahnu fitnah, kami hanya ujian, jangan kalian kafir. Ya. Kemudian potongan yang ketiga, walaqad alimu, dan mereka telah mengetahui Yahudi tadi, bahwa siapa yang mempelajari sihir, maka tidak ada bagiannya nanti sedikitpun surga di akhirat. Ya. Baik, maka berdasarkan ayat ini, kesimpulannya bahwa sihir itu kufur. Sihir itu kufur. Kenapa kufur? Sebab mereka menggunakan syaitan. Istikhdam, meminta bantuan kepada syaitan. Iya. Baik. Apalagi yang berkaitan dengan sihir al-atfu was-sarfu, sihir pengasihan orang bilang ya, ilmu pelet gitu ya. Kok tiba-tiba ini jadi tokek? Yang tadinya benci kok tiba-tiba jadi tokek dia? Ada apa ini? Dari mana ini? Iya, ada apa-apa ini? Yang tadinya saling mencintai kok tiba-tiba saling benci? Walaupun melihat kok saya wajahmu seperti tuyul? Wah, ini hati-hati nih. Ada kelainan, ada sihir di situ. Kenapa kok saya benci sama kamu? Padahal selama ini baik. Nah, ini dalam rumah tangga begitu ada sihir ini. Paham ya? Nah, dan ini syirik. Ini juga musyrik kafir yang melakukan sihir-sihir seperti ini. Sebab kata Syekh Shalal Fauzan, Syekh Shalal Al-Syekh, itu yang seperti itu kan berkaitan dengan hati, roh. Itu ada kerjaan-kerjaan jin di situ. Membuat orang jadi benci. Ya, baik. Nah. Kemudian berikutnya kita lanjut sedikit. Wa qauluhu ta'ala. Ini sudah di ayat yang pertama ini menjelaskan hukum sihir. Apa hukumnya? Kafir. Ya. Hanya saja ada ulama yang mengatakan yang kafir itu kalau ada bantuan, minta bantuan kepada syaitan. Ya. Adapun kalau sihirnya tidak ada unsur meminta bantuan, itu tidak kafir tapi fasik. Seperti yang mereka sebutkan, seperti sihir melalui adwiyah, melalui obat-obatan. Ya. Tapi sebagian orang mengatakan ini sebenarnya bukan sihir namanya kalau begitu. Ya, Allahu a'lam. Yang jelasnya kesimpulannya kapan sihir itu terjadi lewat bantuan syaitan, maka itu pasti syirik. Dan umumnya sihir begitu. Kan begitu ya? Gimana caranya bisa berbuat kalau tidak ada bantuan dari jin? Gak bisa itu. Baik. Ya Allah, a'lam bishawab. Sampai di sini saja. Kibanyam puasa. Panjang puasa mungkin yang belum makan malam, sampai di sini saja dulu. Insyaallah taala di waktu berikutnya kita lanjutkan. Ya, silakan. Ilmu kebal. Ya. Orang yang mempelajari ilmu kebal itu pasti musyrik itu. Sebab itu tidak akan terjadi kecuali ada unsur-unsur kesyirikan. Iya. Baik. Afwan, kata pasti ya afwan. Biralah. Ya, umumnya orang yang belajar ilmu kebal itu syirik umumnya. Sebab biasanya orang akan kebal ada ritual-ritual yang berbau syirik. Paham ya? Iya. Baik, dan sini kita sudah terangkan dalam Islam tidak ada ilmu kebal. Dalam Islam tidak pernah dikenal ilmu kebal, tidak ada. Walaupun dia wali, tidak ada wali kebal. Tidak ada ilmu kebal dalam Islam. Maka tidaklah seseorang belajar ilmu kebal kecuali ada keanehan di situ. Dan pasti ada keanehan. Minimalnya bid'ah dia lakukan. Contohnya apa? Harus malam Jumat sholat malam. Harus malam Jumat. Kenapa tidak malam lain? Kenapa dikhususkan malam Jumat? Ini kan sudah jadi bid'ah. Harus tengah malam. Jam sekian. Jangan sebelumnya, jangan setelahnya. Ini sudah bid'ah. Kalau sudah ada bicara-bicara ayam. Oh, sudah. Harus ada ayam. Harus ada pakaian putih. Harus ada songkolo. Ah, itu sudah. Di situ dah asli syiriknya. Ya. Jadi kalau masih awal-awal, baru sekedar menghususkan sholat, menghususkan dikir. Ada amalan-amalan dikirnya itu. Harus baca sholawat 1000 kali di hari Jumat. Itu kan syirik. Bukan syirik ya. Bidah. Bidah. Dan yang iblis suka ya dengan yang bidah. Senang dia. Lebih senang iblis dengan bid'ah daripada peminum balok. Jadi iblis itu lebih suka dengan perbuatan bid'ah daripada pezina. Ya, kata para ulama, al-bid'atu ahadbu ila iblis minal ma'asi. Ini ucapan Sufyan Ibnu Uyainah kalau tidak salah, bahwa bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Kenapa? Li'anna al-ma'asi yutab. Karena orang yang melakukan maksiat itu bisa ada harapan tobat. Kenapa? Dia tahu dirinya salah. Coba antum dakwai orang yang minum balai itu. Salah anda, ya saya tahu salah. Tidak ada yang mengatakan tidak, benarkah? Sedangkan orang yang melakukan bid'ah, dia tidak diharapkan bertobat. Kenapa? Ketika dia sehat, dia menganggap ini kan agama. Siapa bilang saya salah? Saya sholat kok. Kenapa kamu salahkan kami? Para ini salawat, para ini cinta kepada Nabi. Sehingga untuk bertobat berat. Kenapa dia menganggap dirinya benar? Kenapa? Karena berbau agama. Makanya iblis lebih suka itu. Sedangkan bid'ah itu maksiat. Bahkan maksiat besar itu bid'ah. Makanya Nabi mengatakan, iyaka hati-hati. Hati-hati kata Nabi. Ini warning keras ini. Ini kata iyaka itu bukan peringatan biasa, tapi peringatan keras itu iyaka. Dan Nabi memperingatinya bukan sekali, bukan dua kali, hampir di setiap khutbah Jumat. Makanya sunnahnya itu kalau khutbah Jumat baca khutbatul hajah Sebut selalu itu iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Kasih keras itu bid'ah. Iya. Sebab ini iblis tidak suka yang bid'ah itu. Nah, orang yang apa tadi? Yang ilmu kebal itu minimal dia melakukan bid'ah, tidak mungkin tidak. Coba tanya orang yang pengalaman. Coba tanya maki, apa yang dilakukan? Pasti ada bid'ah. Tidak mungkin tidak. Pasti ada ritual menghususkan malam tertentu, ini bid'ah. Iya. Dan ketika dia beralih kepada kesyirikan, baru berhasil ilmu kebalnya kan? Baru berhasil itu. Kalau dia sudah melakukan yang aneh-aneh, baru berhasil itu. Semakin aneh, semakin maha ampuh ilmu kebal itu. Iya. Nanti kita sebutkan, ya, di pembahasan yang akan datang, ada orang yang pamer di hadapan sahabat, dibunuh dirinya, kebal, kebal, kebal. Datang sahabat, langsung ditebas, mati dia. Itu menunjukkan bahwa itu bukan ilmu kebal, itu kebal karena jin. Ketika datang sahabat takut dia lari, mati dia. Nanti disebutkan hadisnya, riwayatnya, ya. Nanti Jundub, namanya sahabat Jundub, nanti menebas itu tukang sihir yang pamer-pamer itu, tusuk-tusuk badannya. Kebal dia, kebal apa? Tidak ada ilmu kebal dalam Islam. Seandainya ada ilmu kebal dalam Islam, maka kebalah Rasulullah. Apakah Nabi kebal? Tidak. Tidak pernah ada Nabi kebal. Nabi ikut perang Uhud, Nabi kena berdarah. Wajahnya Rasulullah. Rontok giginya Nabi kena, kena senjata. Tidak kebal Rasulullah. Ya. Nabi berdakwah ke Taif, dilempar batu sama anak kecil. Batu itu tidak mental, kena kakinya Nabi, berdarah kakinya Nabi. Tidak kebal Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq kebal? Tidak kebal Abu Bakar. Umar kebal? Tidak. Umar meninggal ditikam. Bayangkan itu. Umar meninggal ditikam oleh seorang yang kafir, Abu Lu'lu' Al-Majusi. Meninggal karena ditikam. Tidak kebal. Yeah. Utsman ibnu Affan meninggal juga dikepung oleh orang-orang Khawarij, dibantai oleh orang-orang Khawarij. Tidak kebal Utsman ibnu Affan. Ali bin Abi Thalib pun dibunuh oleh orang Khawarij. Abdurrahman siapa itu? Ibnu Muljim. Khawarij tulen. Tidak kebal Ali bin Abi Thalib. Tidak ada yang kebal. Sahabat yang terbaik Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semuanya tidak ada yang kebal. Kalau ada yang mengatakan kalau wali kebal, wali yang mana lebih tinggi walinya? Wali Songo atau wali itu? Abu Bakar wali Allah, tidak disangsikan. Wali Allah, wali yang luar biasa. Tapi tidak ada yang kebal. Ya? Maka siapa yang mempelajari ilmu kebal, hendaklah segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan membuang ilmu itu. Itu kesyirikan. Ya, kalau tidak bertaubat, dan itu syirik besar umumnya. Ingat, syirik besar di mana tempatnya? Kalau tidak bertaubat, neraka kekal di dalamnya selama-lamanya. Nauzubillah. Ya. Kayak kadang-kadang ada orang mengelabui manusia, belajar ilmu kebal tapi rajin sholat. Tidak ada gunanya itu sholat. Kalau tidak bertobat kepada Allah, ingat amalan itu akan habis. Tidak ada gunanya. Wallahu'alam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.